Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan dua pembahasan penting terkait dengan permasalahan fikih. Yang pertama adalah tentang hukum membuang hajat atau buang air kecil di tempat-tempat wudu. Dan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa intinya hal tersebut tidak diperbolehkan jika membuat aurat seseorang terlihat oleh orang lain, ketika mengakibatkan auratnya bisa dilihat oleh orang lain, maka tidak diperbolehkan. Dan sebagai gantinya, hendaknya dia melakukan istinja. Telah dijelaskan apa itu pengertian istinja pada pertemuan tersebut, yaitu membersihkan kotoran di kubul atau dubur dengan menggunakan tiga batu. Kalau seandainya memang tidak ada toilet atau kamar mandi atau air, maka solusinya adalah dengan melakukan istinja. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah terkait dengan hukum melakukan BAB atau buang air kecil, BAK, sambil berdiri. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ketika seseorang merasa aman dari percikan air kencingnya. Kalau bisa dipastikan seseorang akan selamat dari percikan air kencingnya, maka hal tersebut boleh dilakukan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah dia merasa aman dari pandangan mata manusia, karena konsekuensinya dia harus membuka aurat ketika buang hajat. Kalau bisa dipastikan tidak ada orang lain yang bisa melihat auratnya, maka hal itu boleh dilakukan. Sehingga ada dua syarat bolehnya kencing sambil berdiri sebagaimana dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Selanjutnya berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma hukmu dukhul bil mushaf ilal hamam? Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa mushaf? Apa hukumnya masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa mushaf? Ini terkadang sering dialami oleh sebagian dari kita ketika seseorang terburu-buru masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, dalam keadaan membawa mushaf, atau memang kondisi memaksa orang tersebut untuk masuk ke kamar mandi dengan membawa mushaf. Nah, bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, al-jawab, al-mushaf, ahlul ilm yakulun, la yajuzu lil insan an yadkhula bihi ilal hammam. Beliau mengatakan tentang mushaf ini, maka para ulama telah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh masuk ke kamar mandi atau toilet dengan membawa mushaf. Nah, kenapa demikian? Li'annal mushaf kama huwa ma'lum lahu minal karamah wa ta'zim. Karena mushaf sebagaimana telah diketahui lahu minal karamah wa ta'zim, harus dimuliakan dan dihormati. Mushaf adalah Al-Quran, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga harus dimuliakan dan dihormati. Tidak boleh membawa mushaf ke tempat-tempat yang kotor atau ke tempat-tempat yang najis, sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap mushaf, maka tidak boleh membawanya ke tempat-tempat seperti itu. Ma la yaliku an yadkhula bihi ila hadzal makan, sehingga tidak sepantasnya seseorang masuk ke tempat seperti ini dengan membawa mushaf. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemberi taufik. Maka perlu diketahui bahwa sikap seperti ini merupakan bagian dari pengagungan seorang muslim terhadap mushaf, dan juga termasuk bagian dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang muslim yang berusaha untuk memuliakan syiar-syiar Islam, berusaha untuk mengagungkan syariat-syariat Islam, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, maka itu adalah bagian dari ketakwaan yang ada di dalam kalbu. Upaya seorang hamba untuk melakukan hal tadi menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya ketakwaan hamba tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Nah, kemudian dijelaskan pula oleh sebagian ulama bahwa hal ini diperbolehkan. Diperbolehkan jika seseorang masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan mushafnya tertutup. Sebagai contoh, misalnya seseorang menyimpan mushafnya di tas. Nah, kemudian masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan mushafnya tertutup rapat dan tidak terlihat sama sekali. Maka ulama menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan syarat tadi, mushaf dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terlihat. Ulama mengkiaskan hal ini seperti seseorang yang hafal Al-Quran di dalam kalbunya kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Mushafnya tidak terlihat, hafalan Al-Qur'annya juga tidak terlihat. Maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Sama saja. lebih afdol dan lebih utama. Namun seandainya terpaksa harus membawa mushaf ke kamar mandi, mungkin karena dia merasa takut akan hilang mushafnya kalau ditinggal di luar toilet, maka tidak masalah dengan syarat tadi. Berusaha untuk memasukkan mushaf ke dalam tempat yang tertutup rapat dan tidak terlihat. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, berpindah kepada pertanyaan yang kedua dalam kesempatan ini. Ma hukmu dukhul ilal hammam bi awraqin fi hasmullah? Pertanyaan selanjutnya, apa hukum masuk ke kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama Allah? Hukum masuk ke kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama Allah. Kalau sebelumnya terkait dengan hukum masuk ke kamar mandi dengan membawa mushaf. Adapun pembahasan yang kedua ini terkait dengan seorang yang masuk ke kamar mandi dengan membawa kertas bertuliskan nama Allah. Mungkin berupa buku pelajaran atau yang semisalnya. Nah, bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, al-jawab yajuzu dukhulul hammam bi awraqin fi hasmullah. Beliau mengatakan boleh masuk ke dalam kamar mandi atau toilet dengan membawa kertas yang bertuliskan nama Allah. Madamat fil jaib laisat zahirah, dengan syarat selama kertas tersebut berada di dalam sakunya. Laisat zahirah, sehingga tidak terlihat. Kertasnya tertutup rapat di dalam saku sehingga tidak nampak atau tidak terlihat. Bal hiya khafiyah wa masturah, dan bahkan kertas tadi tersembunyi, wa masturah, dan tertutup atau tidak nampak. Maka diperbolehkan kalau kondisinya seperti itu. Wala takhlul asma ghaliban min dzikrismillah azza wajal. Dan biasanya nama-nama muslim tidak lepas dari penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Ka Abdillah wa Abdul Aziz wa ma asbahaha. Seperti nama Abdullah atau Abdul Aziz atau yang semisalnya, nama-nama islami, yaitu nama-nama yang dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, ada yang semisalnya. Nah, mungkin saja seseorang masuk ke kamar mandi dengan membawa secarik kertas bertuliskan namanya. Maka solusinya sebagaimana beliau sampaikan tadi, kertas tersebut ditaruh atau disimpan di dalam saku sehingga tidak terlihat. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Demikian pula mungkin buku-buku pelajaran keagamaan atau yang lainnya, yang jelas di situ tertulis nama Allah atau tertulis zikir-zikir kepada Allah, doa-doa kepada Allah, dan yang semisalnya. Maka diupayakan semaksimal mungkin untuk menyimpannya pada tempat yang tertutup. Boleh disimpan dalam tas atau saku atau yang lainnya. Dan sekali lagi ini merupakan bentuk pengagungan kita terhadap syiar-syiar Islam. Dan sekaligus bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpindah kepada pertanyaan yang ketiga dalam kesempatan ini. Idza kana al-insan fil hammam fa kaifa yusammi? Pertanyaan berikutnya, apabila seseorang sedang berada di kamar mandi, fa kaifa yusammi? Maka bagaimana caranya membaca bismillah ketika dia sedang berada di tempat tersebut? Ini sering terjadi ketika seseorang melakukan wudu di kamar mandi. Sementara kita tahu membaca bismillah sebelum wudu adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan sebagian ulama berpandangan hukumnya adalah wajib. Sementara kita tahu kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat yang tidak bersih. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Apakah tetap disyariatkan untuk membaca bismillah ketika berwudu di kamar mandi atau bagaimana? Al-jawab, maka jawabannya, idza kana al-insanu fil hammam fayusammi biqalbihi la bilisani. Jawabannya, kata beliau, jika seseorang sedang berada di kamar mandi, maka hendaknya dia membaca bismillah dengan kalbunya, la bilisanih, tidak dengan lisannya. Membaca bismillah dengan kalbunya, tidak diucapkan secara lisan. Dalam arti dengan gerakan lisan atau sampai mengeluarkan suara. Cukup dibaca dengan kalbu, sehingga tidak ada gerakan lisan sama sekali dan juga tidak ada suara sama sekali. Cukup dibaca di dalam kalbu. Nah, kenapa demikian? Karena berzikir di kamar mandi itu hukumnya makruh menurut para ulama. Berzikir di kamar mandi itu hukumnya makruh. Dalam arti berzikir dengan menggunakan lisan. Berzikir dengan lisan dan suara. Maka hukumnya makruh ketika dilakukan di kamar mandi. Adapun ketika berzikir dengan kalbu, maka diperbolehkan dalam semua kondisi dan keadaan. Kalau berzikir dengan kalbu, maka hal tersebut diperbolehkan. Boleh melakukan zikir dengan kalbu. Dan kita tahu zikir itu terbagi menjadi tiga jenis. Zikir dengan kalbu, zikir dengan lisan, dan zikir dengan anggota tubuh. Maka jenis zikir yang pertama, zikir dengan kalbu, boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bahkan ketika di tempat-tempat kotor sekalipun, boleh seorang muslim berzikir dengan kalbunya. Artinya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya. Membaca doa atau zikir di dalam kalbunya. Maka diperbolehkan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, melanjutkan pembahasan tadi, li'anna wujubat tasmiyah fil wudu wal ghasli laisa bil qawi. Kata beliau rahimahullah, Karena wajibnya membaca bismillah ketika akan berwudu atau ketika akan mandi janabah laisa bil qawi, adalah pendapat yang tidak kuat, kata beliau rahimahullah. Hukumnya tidak sampai wajib, hanya sebatas anjuran atau sunnah menurut beliau rahimahullah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah atau sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang jelas hukumnya tidak sampai wajib. Haitsu qala al-Imam Ahmad rahimahullah, karena al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan tentang hal ini, kata beliau, la yasihu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bit tasmiyah fil wudhu'i syai', kata beliau, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk membaca bismillah sebelum wudu. Kata beliau rahimahullah, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya membaca bismillah sebelum wudu. Memang ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi mengatakan, la wudu'a, tidak ada wudu' liman lam yadhkur ismallahi alaih, bagi siapa saja yang berwudu' tanpa membaca bismillah. Namun hadis ini statusnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk beramal. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini. Walidzalika dhahabal muwaffaq sahibul mughni wa ghairuhu. Oleh karenanya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah, penulis kitab Al-Mughni, dan ulama yang lainnya, ila anna tasmiyah fil wudhu'i sunnatun la wajibah. Mereka berpandangan bahwa membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya sunnah, la wajibah, dan tidak sampai wajib hukumnya. Pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, penulis kitab Al-Mughni. Dia seorang ulama yang bermadhab Hambali, seorang ulama besar yang pernah hidup di zamannya. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa ini merupakan pendapatnya mayoritas para ulama, pendapatnya kebanyakan ahli fikih. Sehingga ketika seseorang terpaksa harus berwudu di kamar mandi, maka berusaha untuk membaca bismillah dengan kalbunya. Nah, demikian pula dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang bersin di kamar mandi, maka hendaknya membaca hamdalah dengan kalbunya, alhamdulillah dengan kalbunya, tidak dengan lisan yang bisa mengeluarkan suara. Sebaiknya demikian. Atau ketika seseorang mengucapkan salam kepadanya ketika sedang di kamar mandi. Maka solusinya juga sama. Hendaknya menjawab salam tersebut dengan kalbunya. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau sedang menunaikan hajat, kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat dan mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Falam yarudda alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya. Nah, begitu pula ketika seseorang berada di kamar mandi, kemudian dia mendengar azan dikumandangkan, maka solusinya juga sama. Hendaknya menjawab azan tersebut dengan kalbunya. Adapun ketika seseorang berada di atas toilet, di atas jambannya, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk membaca zikir. Tidak boleh sama sekali untuk membaca zikir. Hukumnya tidak sekedar makruh, namun hukumnya haram. Kalau apa yang kita sampaikan tadi, hukumnya sekedar makruh, tidak sampai haram. Boleh membaca zikir dengan lisan, namun hukumnya makruh, selama tidak berada di atas toiletnya atau jambannya. Hukumnya makruh. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Namun ketika posisinya berada di atas toilet atau jambannya, maka tidak diperbolehkan secara mutlak untuk berzikir dengan lisannya, dan hukumnya adalah haram. Dan ini semua sekali lagi merupakan bentuk pemuliaan seorang muslim terhadap syiar-syiar agama Islam. Kita tahu zikir termasuk syiar agama Islam yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan. Sehingga kita berusaha untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis. Dan di sana juga ada pendapat yang lain, pendapat yang cukup kuat terkait dengan permasalahan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zikir dengan lisan di kamar mandi hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Tetap diperbolehkan. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan kaidah bahwa perkara yang makruh itu hukumnya berubah menjadi mubah indal hajah, ketika ada keperluan atau hajat yang harus dilakukan. Ini kaidahnya. Perkara yang makruh itu berubah menjadi mubah indal hajah, ketika ada hajat atau kebutuhan yang harus ditunaikan. Telah kita sampaikan tadi bahwa zikir di kamar mandi itu hukumnya makruh. Maka hukum ini bisa berubah menjadi mubah indal hajah, ketika ada perlunya. Apa keperluan kita? Membaca bismillah sebelum berwudu. Hajatnya, keperluannya adalah membaca bismillah sebelum berwudu. Kita butuh untuk membaca bismillah, sehingga hukumnya berubah menjadi mubah. Tetap diperbolehkan. Hukumnya tidak makruh, apalagi sampai haram. Hukumnya mubah. Ini pendapat yang dirojihkan oleh sekian banyak ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah. dan yang lainnya. Sebagaimana kaidah, perkara yang haram itu bisa berubah menjadi mubah indal darurah, ketika dalam keadaan darurat. Ini kaidah yang kedua. Perkara yang haram itu bisa berubah menjadi mubah, diperbolehkan. Kapan itu? Indal darurah, ketika dalam keadaan darurat. Nah, begitu pula perkara yang makruh bisa berubah menjadi mubah indal hajah, ketika ada hajatnya, ketika ada perlunya. Sebagai contoh misalnya mengkonsumsi daging babi, hukumnya haram, bisa berubah menjadi mubah atau diperbolehkan indal darurah, ketika dalam keadaan darurat. Misalnya seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, tidak ada makanan sama sekali kecuali daging babi misalnya, atau bangkai misalnya. Kalau dia tidak makan bangkai tersebut, maka dia bisa mati. Maka dalam kondisi demikian boleh baginya untuk makan bangkai seperlunya saja, sebatas untuk menghilangkan kondisi daruratnya. Kalau sudah bisa kuat untuk melanjutkan perjalanan, maka hukumnya kembali kepada asalnya. Bangkai tersebut hukumnya haram, sehingga tidak boleh misalnya makan bangkai tadi sampai kenyang, atau membawanya sebagai bekal di perjalanan, maka tidak boleh. Kembali kepada hukum asalnya, hanya sebatas untuk menghilangkan kondisi daruratnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,